suatu hari di awal senja, aku duduk sendiri. Aku memandang jauh ke sana, masa depan yang sedih. Kini tiada lagi nilai hidup ini. Bagai sekuntum bunga layu tak berseri. Selama hidup aku sayangi seorang gadis remaja. Aku serahkan hati yang suci, kini dia telah pergi. Kasihmu yang suci bagai sekuntum bunga layu tak berseri. Senja yang cerah jadi kelabu bila ingat padamu. Terasa nyeri hati yang luka karena